masih diwedaki sak cepuk regane 500 juta tetep mengkeret. Ayo sing rumangsa mentek-mentek montok, pertahankan montokmu lek iso. Ayo suntik gawe silikon to apa kono. Cek mentek-mentek Gunung Semeru, Gunung Bromo. Makane jarene surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Lha kok khasimun mubin dewane madoni, dewane gegeri, dok kementus. Lali ta bakalmu yo teko nutfah. Tetes-tetes air hina sepurane. Bakale menungso isik larangan bakale ayam. Bakale ayam apa? Ndok, larangan iku karo bakale menungso. Bakale menungso apa? Santen kentel iku. Larangan bakale ayam, enggak percaya ayo coba nggawa padha sak mangkoke gawa nduk pasar. Ayo padha-padha sak mangkok nang gawa nduk pasar depen kiwa tengen. Ana wong liwat engko alak takon. Bu niki napa Bu? Bunder-bunder putih niki Bu. Iki bakal petik. Didemek ambek wonge. Kok anget Bu? Nggih nembe medal niki. Nembe medal mangkane anget. Kok kathah Bu? Petik 12. Pintenan Bu? 3000-an iki. Nggih kula boronge kula tembak tumbas sedaya. Langsung tek payu kabeh. Lah setunggale sing butek-butek niki napa Bu? Iki bakal wong. Lho kok mbeluk-mbeluk anget Bu ini ketoke. Wang iya lagi metu iki. Agak metu. Kok akeh Bu? Wae wong sak RT iki. Ayo pintenan, wis tebasen sak mangkok iki 50.000. Gak payu. Ngono iki kementus. Mangkel aku. Apa sing kate disombongno? Uang bertahan nih, gak iso. Kok kata sombong. Ayo bertahan, ojo tua lah iso. Sopo sing iso. Empeten rambutmu ojo oleh putih. Empeten untumu ojo oleh merotoli. Uang gak iso bertahan. Ayo sing rumangsa ayu, pertahankan ayumu lah iso. Sing rumangsa kulitmu halus, pipimu mindur-mindur. Pertahankan. Tukono obat sing sak cepuk regane 500 juta. Lewes wayahe mengkeret-mengkeret. Kepengen contoh, noleh omburimu iku. Ha iku iku. Ya iku dadimu meneh yang ngono iku. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyil Mujtaba wal Muqtafa Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziram min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, takmir masjid yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah hadir di tengah-tengah kita, Mas Agus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, Forkompimca yang berkesempatan hadir, bapak-bapak dari TNI dan Polri, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, tim keamanan dari Linmas, spesial sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang kelihatan banget udah kangen sama saya. Demikian pula saya juga kangen sama panjenengan semua. Bahkan saya gembira, bahagia, sekaligus bangga melihat semangat dan antusias dari panjenengan semua untuk menghadiri majelis ngaji bareng kalih kula, sampai tenda yang disiapkan panitia enggak muat, nangembong sak dawan-dawan, padahal lungguhe wis dempet-dempetan. Saya tuh mikir masyarakat Dayurejo, khususnya warga Gamo, mendatangi acara semacam ini kan hukumnya ndak wajib. Nekani acara sing gak wajib ae koyok ngene semangate. Ndah niyo nekani acara sing wajib mesti luwih semangat. Nggih napa nggih? Wong sing gak wajib koyok ngene semangate. Apa maneh nekani acara sing wajib koyok jamaah salat subuh? Kula yakin lek wayah subuh Masjid Dayu penuh nyamuke. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para sederek, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara agak ruwet, agak mumet, dan memprihatinkan. Itu bagi yang mau berpikir. Sampeyan ketoke nyantai, gak pati ngrasakno, soalnya sampeyan kan gak mikir. Mungkin males mikir, mungkin nancen gak iso mikir. Soale wong gamoh ki ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi rada oon. Gak pati iso mikir. Padahal lek sampean gelem mikir temen terkait kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akhir-akhir niki rodok mumet, rodok ruwet, dan memprihatinkan. Memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda, bada'al islamu ghariban wa say'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Iku kok manggut-manggut ini ngerti artine ta? Oh, durung tak jelasno kok sing ngomene. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat. Nanti suatu saat agama Islam akan kembali menjadi terasing dan dianggap aneh lagi oleh masyarakat. Dalam situasi seperti itu, yang paling selamat dan beruntung adalah orang-orang yang dianggap aneh. Bada'al islamu ghoriban, agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Islam ini kaitannya dianggap aneh karo masyarakat. Waktu itu masyarakat roto jahiliyah. Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi durung oleh bolo dalam mengemban Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Boloe Kanjeng Nabi mek titik, hanya didampingi oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sepupu beliau sekaligus menantu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi mek titik menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang mayoritas adalah jahiliyah. Podho karo ngapunten nggih, nduk nggone satu kawasan nanggone desa wong sak kampung non muslim, terus ana limang omah tok, limang keluarga tok sing beragama Islam, pasti akan terasing, terkucil, dan dianggap aneh. Seperti itu gambaran permulaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boloe mek titik urip nduk nggone tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Rasulullah ibarat pelita yang berada di tengah-tengah kegelapan yang teramat sangat pekat. Iki maksudnya agama Islam iku awal mulane dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Rasulullah memprediksi, dan prediksi Rasulullah pasti terjadi. Pokoknya lek Kanjeng Nabi wis ngeramal, lek Kanjeng Nabi wis memprediksi, mesti bakal kejadian. Bagaimana prediksinya Rasulullah? Wasaya'udu ghoriban kama badak. Suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali jadi terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Bapak ibu para jamaah, lah sekarang perjalanan Islam itu kurang lebih sudah 1455 tahun. Kinten-kinten yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa suatu saat agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, sakniki sampun kejadian napa dereng? Kok gak nyau to? Menurut jenengan sakniki sampun kedadian napa dereng? Oke, timbangane kate jawab ragu-ragu, potonganmu kan wedi salah. Kate tak jawab dereng kok nang sampun. Kate tak jawab sampun kok nang dereng. Yeah. Rungokno ae. Kalau kita melihat kegiatan-kegiatan agama Islam, lebih-lebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, makin rame kok. Dalam kondisi normal, sak durunge pandemi, wingine sedelok lak pandemi nggih. Panen kematian, makanya diarani pandemi soalnya akeh sing dipandemi. Zaman kok gak katut sih, Pak? Setiap ada tabligh akbar, setiap ada pengajian, ribuan jamaah yang hadir, rame. Situasi sik normal sak derenge pandemi. Kula niku hampir tiap hari ngaji, satu hari jadwalnya 3-4. Di setiap tempat pengajian niku ramene gak karuan, ribuan jamaah yang hadir. Kalau dilihat dari situ, sepertinya belum terjadi apa yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam akan terasing, Islam akan aneh kembali. Kalau kita lihat ramene majelis-majelis sholawat ribuan sing dugi, wah Indonesia ini jamaah sholawat sak pirang-pirang, kelompok sholawat sak pirang-pirang, sing mania-mania, sing mafia-mafia, wah sak pirang-pirang ten pundi-pundi nggih napa nggih. Masya Allah, adik sholawatan di Indonesia itu gak cuma Allahumma sholli, gak cuma sholallahu, ono sholawat ini padang bulan padangi koyorino rembulane sing awe awe, ono bulan awe awe ini gak di Indonesia gak ono. Tambah rame kok di berbagai tempat. Jamaah sholawatan masya Allah bludak dan punti-punti. Kalau dilihat dari sini berarti Islam belum terasing, belum jadi aneh. Tempat ibadah umat Islam namanya masjid. Makin hari jumlah masjid makin sedikit apa makin banyak? Tambah kata tiap desa saiki masjid iso 4-5 tambah akeh kok. Tiap lingkungan ono musola, TPA, TPQ, madrasah diniyah menjamur di mana-mana. Apa maneh kadek saiki oleh bantuan bareng ngono. Nggih proposal lewat DPR, nggih proposal lewat DPR. Kabeh nggae TPQ. Soalnya arep-arep oleh bantuan. Sampai santrine papat diwarah 450. Aja adek guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Tambah rame. Islam makin syiar. Kalau dilihat dari zahirnya, dilihat dari gebiarnya. Tambah rame kok berarti belum aneh, belum terasing. Di media sosial tayangan-tayangan yang paling rame itu yang berkenaan dengan Islam. Konten-konten yang dibuat itu banyak yang membahas tentang Islam. Gino apa nggih? Wong-wong lek gawe status, gawe story, gawe snap, gawe apa macam-macam TikTokan. Sing diangkat ya tentang Islam. Tambah rame. Berarti belum terasing. Ngapunten ngapunten nggih. Bacaan takbir Allahu Akbar. Iku saiki gak cuma nduk masjid tok. Nang embong-embong sak dalan-dalan takbir. Jadi Allahu Akbar iku gak cuma digawe takbire salat tok. Wong demo lho saiki Allahu Akbar. Nggih mboten? Ora rame kok ten pundi-pundi. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai polisine gopoh. Kula niku lak sering ngaji nak ngene, Polres nang Polda ngene. Kadang dicurhati karo kanca-kanca polisi. Yai, usahanya itu kesel sama orang-orang demo. Jengkel saya. Nah, kenapa? Lah udah tahu kalau yang mengamankan demo itu kita para polisi. Lah mereka demo, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil ngelempar batu ke polisi, koyo mbalang jumroh. Padahal wong mbalang jumroh itu gak simbol mbalang setan. Ngapa dianggap kita polisi ini setan apa dibalangi watu karo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya tawaran, yo nyantai ya bro, sampean agama ini Islam yo nyantai. Ini bengok-bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban, sami Allahu liman hamidah. Semuanya ae. Engkau sing Allahu Akbar cek ganti tadi, Rabbana lakal hamdu. Tambah rame kok, kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada. Tapi para jamaah rahimakumullah, kalau dilihat dari nilai keislaman, sepertinya apa yang telah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam akan terasing dan dianggap aneh, kayaknya sudah terjadi. Nilai keislaman. Nek ditingali gebiare koyoke dereng. Tapi lek ditingali dari segi nilai, sepertinya sudah mulai mikir kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih contoh. Di saat rata-rata manusia tergila-gila dengan HP, hampir setiap tangan pegang HP, bahkan kadang satu orang HP-ne telu. Di Indonesia ini jumlah HP sama jumlah penduduknya 3 kali lipat lebih banyak jumlah HP-nya. Tahu krungu ceritaku lho, nang Indonesia ini gak cuma uang tok, demit lho HP-an. Lho nggih, ana penjaga makam bengi-bengi. Jam 2:30 bengi. Kaget. Soalnya nang dukur kuburan ana wong wedok pakaiane putih-putih. Mikir, iku wong ta sundel bolong. Yang mene nang dukur kuburan. Diparani penjaga makam lak kendel sih. Ditegur, "Mbak, dalem, Pak." Alhamdulillah tibake wong. Batine penjaga makam. "Saman lapo dalu-dalu nang kene? Aku chattingan ambek koncoku, Pak." "Chattingan yo chattingan, tapi ojo nang kuburan." "Lah yo apa, Pak? Ndok jero gak ono sinyal, makanya aku munggah." Ya Allah. Demit lho HP yang nang itu. Di saat semua orang tergila-gila dengan HP, di saat semua tangan terampil memainkan HP, kayak zaman ini, lah kok ono pemuda kayak ini, kemana-mana tangannya pegang tasbih, terus diputer, wer, sampai wiritan. Sulastri, wer, sumiati, wer, sundari, wer, sunarse, wer, ngapal no jenenge rondo sak desa. Di saat semua tangan pegang HP, di saat umumnya tangan-tangan pegang HP, kok ono arek enom, tangane iku gak nyekel HP, tapi nyekel tasbih, hae diputer nang lambene umi-umi wiridan. Aneh napa mboten? Aneh napa mboten? Aneh, kepencil gak kira duwe kanca arek iku. Gak cuma aneh, lek dogone gak mau kene mungkin arek iku dianggap gendeng mungkin. Ini yang saya maksud nilai. Bu. Coba pertanyaan saya dijawab Bapak dan Ibu. Siapa yang punya anak usia SMP atau SMA, putra maupun putri, yang tadi pagi anaknya ikut sholat jamaah subuh di masjid? Ngacung. Aneh mboten? Aneh mboten? Pasti akan kepencil arek iku gak duwe kanca. Zaman kaya ngene iki kok ana arek nom-noman istiqomah melu jamaah subuh ndok nggone masjid. Aneh mesti. Aneh. Wong Pak Lurah jarang jamaah subuh ndok masjid. Ya gak lurah tok ya sak RW-ne, sak RT-ne. Masih Pak Agus ya jarang-jarang berdoa. Lungke mboten? Aneh misalnya kok ono anggota dewan, kepala desa istiqomah jamaah subuh nduk masjid, bahkan mulai iktikaf bengi, qiyamul lail sak witire terus ngenteni jamaah subuh, gak mulih-mulih nek gurung duha. Lurah gendeng. Orang yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai Islam dengan teguh di zaman seperti ini akan menjadi aneh, pasti dia terasing dan kepencil. Iki sing diprediksi karo Kanjeng Nabi saiki wis kenyataan. Koyok wong waras urip nduk lingkungane wong gendeng-gendeng. Jadi seperti ada orang yang waras hidup di lingkungan orang-orang gila semua. Nyo. Ayo ibu-ibu. Mari maghrib. Kok ono ibu-ibu HP-ne off. TV-ne mati. Buka Quran. diteres diwaca sampai isya. Mesti aneh. Aneh dan dia akan terasing. Soalnya sing liane ku ya sing WA, Instagram, TikTokan, selfie, video callan. Nggih mboten? Lho kok ana ibu-ibu mari maghrib TV mati, HP mati, wis nyekel Quran, gak ngurusi donya, gak ngurusi kegiatan liane. Iki maghrib tutup isya, iki waktu mudune nurullah. Iman kalau kita enggak mendapatkan cahaya Allah antara maghrib sampai isya. Akhirnya terus Quran kompak, suaminya yang ngaji Quran, istrinya ngaji Quran, anak-anaknya ngaji Quran semua. Ya Allah, keluarga gendeng. Itu rumah tangga yang menjadi miniatur surga, rumah tangga surgawi yang oleh Rasulullah disabdakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sing ngono iku, Bu. Kadang kan gak kompak. Bapake ngajak ngaji, ibuke tiktokan. Sing lanang wis males ngomongi akeh-akeh, males nuturi akeh-akeh, mundak gegeran. Wis pokoke langsung mondong Quran, bojone nanggone kursi lungguh ambek nang ngene guyang-guyu dhewe kaya wong ngene. Masing lanang wis semoro ngadeg nduk pinggire karo nyekeli Quran karepe cek perasaan. Ya Allah, bapake nyekeli Quran kate ngaji Quran, mosok aku tiktokan, mosok aku main HP, gak pantas ah tak selene HP ini aku tak melu ngaji. Karepe bapake ngono, tapi ternyata sing wedok ndableke 27 cemukur. Blas gak respon. Malah sing lanang dilokno. Lapo ngadeg nduk pinggirku lapo? Aku gak butuh satpam. Yo ngaji dhisik. Aku kate ngaji. Coba sih HP-ne selehno. Ngaji yo lek sampean kate ngaji, kate urus-urusanku lapo? Yo gak enak sih aku ngaji sampean HP-an banter. Ngaji nduk kamar. Sing lanang wedi anjene sing wedok medeni. Sing lanang mlebu kamar ngaji Quran ambek membik-membik nangis. Oh ya Allah Gusti. Napa kula njenengan kaya bojo kaya mak lampir kula Gusti. Aku 14. Orang yang menjalankan Islam dengan benar, dengan lurus, dengan teguh di zaman seperti ini pasti akan menjadi terasing. Pasti akan menjadi aneh. Ngapunten. Sholawatan yang jelas-jelas memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mendoakan Rasulullah, malah dibid'ah-bid'ahno. Bid'ah itu apa? Sholawatan ada dilagok-lagokno, ngelik-ngelik, ada ngeplai rebana, ngeplai terbang. Are-are tak wara, kapan zaman dilokno ngono jawab penting banget ngeplai ndasmu. Ya mending ngeplai terbang ambil sholawatan kok. Sholawatan ini nyata-nyata jelas-jelas memuja Rasulullah, memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mentakzimkan Rasulullah, mendoakan Rasulullah. Dibid'ah-bid'ahno. Memuji Kanjeng Nabi, menyanjung Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi, jarene bid'ah. Senengane orang muji Kanjeng Nabi malah muji Nikita Mirzani radhiyallahu anha. Lha nek muji Kanjeng Nabi bid'ah. Terus nek muji Syahrini, Nikita Mirzani, Via Valen, Nila Karisma, Jian Audi ngono. Ngapal anak buahku kabeh kok. Lha nek nyanjung ngono iku sunah muakkadah ngono. Pangapunten nggih untuk saudara-saudaraku yang enggak suka selawatan kayak gini. Antum kan mereka ngomongnya antum. Antum boleh enggak suka sholawatan, tapi kita suka sholawatan. Hargai dong kita sebagaimana kita menghargai antum-antum semua. Jenengan-jenengan nek mboten remen yasinan, manakipan, istighosan, tahlilan, tibaan, monggo mboten napa-napa, jenengan ndak suka ndak apa-apa. Kami suka, tolong hargai kami sebagaimana kami menghargai jenengan. Dalile jelas, lana a'maluna walakum a'malukum. manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Bahkan dengan yang beda agama sekalipun, nopo oh, lek kaget ini kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Nek konsentrasi gak kira kaget. Dengan yang beda akidah, dengan yang beragama lain aja, kita ada ayatnya kok. Lakum dinukum waliyadin. Mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai. Ngono lho. Wis maneh saiki. Agama Islam yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang murah, agama yang luas dan luwes, agama yang menaungi semuanya, agama yang mengayomi semuanya, agama yang mengajak damai, mengajak rukun, agama yang tidak memberatkan umatnya, agama yang enggak suka menakut-nakuti, tapi agama yang menyenangkan. Nah itu zaman ini malah dianggap kuno, dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan. Kalau enggak berani pertentangan katanya enggak islami. Harus berani pertentangan. Yang gayanya santun, teduh, itu dianggap gak keren, kalah keren yang berani teriak-teriak dengan lantang, bahkan menghujat, mencaci maki kelompok-kelompok lain. Yang wajahnya teduh dianggap ah itu pengecut, penakut, ya, kalah keren dengan yang rainya sangar-sangar itu. Katanya yang sejuk-sejuk kayak gini gak berani jihad. Tapi yang berwajah sangar, yang berani lantang teriak, itu katanya yang jihad. Kalau enggak seperti itu enggak bisa masuk surga. Jadi seakan-akan mereka-mereka sudah punya kaplingan di surga. Lah sing model nyantai-nyantai ngene iki dianggap ora wani jihad, dianggap penakut. Terus halo. Halo. Gak iso mlebu swarga. Nggih. Arek-arek ngene iki jangan dianggap penakut. Ketoke kalem nyantai teduh ya, kiai-kiai NU, gaya penyampaiannya santun, nyantai-nyantai menyenangkan. Engko ya aku ngene iki wis obon dindi kok dianggap wedi ngono ta. Wilayah Indonesia wis rata. Beberapa negara luar negeri sudah. Ngene iki wis gak wedi apa-apa, Pak. Kecuali bojo. Dadi ngene lho. Coba sapa sih sebenarnya yang sama Allah disediakan surga itu? Siapa yang layak menghuni surga yang sudah disediakan oleh Allah? Coba sapa sakjane? Sing pantes manggon swarga, sing layak menghuni surga yang oleh Allah disediakan surga untuknya. Siapa? Wong NU? Wong Muhammadiyah? Wong LDII atau ormas-ormas yang lain? Sopo, sopo sing dicawisi swarga iku sapa? Heh, wong PKB balane Mas Agus. Wong P3, wong PBB, wong PKS, wong Golkar, wong PDI Perjuangan, wong Gerindra, Hanura, Nasdem, Demokrat, Gerindra. Ya apal kok. Kabeh tau ngundang soale. Lah sampean melu ndi? Aku melu sing ngundang. Loh, selama ngaji aku diundang partai apa ae teko. Nek urusan melu, nah itu kan hak pribadi to itu, rahasia. Apa Mas? Oh, ganti. Kiai ini ganti sisan ayo. Apa ayo? Ayo Pak Lurah, munggah Pak Lurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa coba yang disediakan surga oleh Allah? Apa mereka-mereka yang saya sebut tadi mungkin mereka-mereka yang saya sebut tadi wis to wis kok malah nyawang banser sing ganti ku lho. Yo, gak apa-apa Mas ganti ojo cepet-cepet. Engko 5 menit ganti, 5 menit ganti. Wis ayo kuat-kuatan ambek aku wis. Gak apa-apa ganti, cuma yo ojo cepet-cepet rek. Ojo cepet-cepet. Sak ngertiku lek pejabat negara ngono iku pidato ngono. Sing mangkon ning gurune gak atik gonta-ganti sak ngertiku. Wis sekali ngene wis ngene ae. Sampai mari gak gonta-ganti sak weruhku lho yo. Iki engko sampai ping 10 gantine. Halo, dilanjut mboten? Ya kalau dilanjut konsentrasi dong. Aku tuh paling gak suka dicuekin. Ya mungkin mereka-mereka layak menghuni surga, tapi standarnya bukan itu tadi. Coba perhatikan, kalau penjenengan perhatikan Al-Quran, Allah lepotong kamu juga kira, berarti ini Al-Quran mesti kayak matengnya yang ngeleken. Sing disediani sing sediani surga ambil Allah itu cuman wong sing takwa. Wa'iddat lil muttaqin. Di setiap ayat Al-Qur'an penyediaan surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya siapapun Anda asal Anda bertakwa layak menghuni surga. Pantes mlebu swarga. Apapun profesi Anda, asal Anda bertakwa, layak masuk surga. Pantes manggon swarga. Sopo ae pokoke takwa, pantes mlebu swarga. Yaitu yang dicawisi swarga ambek Gusti Allah. Jabatane opo ae, latar belakang kehidupannya apapun. Profesine opo ae, pokoke takwa pantes mlebu swarga. Napunten. Kalau melihat ini ya, profesi itu jadi enggak penting. Profesi dunia itu jadi enggak penting, apalagi jabatan dunia enggak penting blas. Anggite nek wis manggon dok terop kene iki terus lunggone kursi empuk iki mesti swarga. Terus yang delosor untuk gue nembong dongsong dong ngisor ewet gedang ngono iko ngono iko neroko tutu iku ukurane tak boleh nih. Anggite sing logo kursi untuk gue ini le iki undangan VIP iki mesti swarga. Sing ngeleset iko neroko gak mesti. Kadang ngene iki nerokone dhisik dhewe malan. Makane aku paling gak seneng panitia mbedak-bedakno. Wong sugih teko kari delek ngarep lungguhne kursi empuk. Wong melarat teko dhisiki dongsong-dongsong nang ngisor. Aja ngono, wong melarat iku gak tek didongsong-dongsong nang, dongsong dhewe wisan. Ayo coba sing dongsong ndok kono iko lungguh kursi empuk kene malah udunen bokongmu gak tawar. Profesiku gak penting, pangkat jabatan gak penting. Anggitmu lek wis dadi anggota dewan kene mesti terhormat, walaupun di mana-mana disebut anggota dewan yang terhormat. Iku nang donya, ning akhirat engko dhisik. Kon aspiratif enggak, betul-betul amanah enggak, sing ndadekno iku rakyat. Tujuannya supaya aspiratif, mewakili suara rakyat. Ngono lah, ngono temen tak gak. Wis dadi nang lali. Engko nang bener-bener dadi wakil rakyat. Rakyat pengen omah apik diwakili, rakyat pengen mobil apik diwakili. Rakyat pengen mangan enak diwakili. Rakyat pengen plesiran diwakili. Halo. DPR tambah soge-soge sing milih mundak melarat. Makane wong kene mlarate rata-rata awet ngono ya. Ayo coba. Gak penting jabatan. Nang alam kubur jabatan yo gak kanggo. Anggitmu malaikat mungkar nakir lek sing mati anggota dewan terus malaikate sungkan. Kabeh takon nang izin anggota dewan yang terhormat. Gak ono mungkar nakir ngono iku gak ono. Ya kawereng wis langsung kok. Hei, Agus wis langsung. Gak atik pak-pakan, gak atik mas-masan. Masih dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 70 periode. Mungkar nakir wis gak peduli. Agus. Agus, Agus. Man robbuka. Ayo sapa pangeranmu? Man nabiyuka. Iso jawab tak gak? Iso jawab ya lolos aman. Gak iso jawab, nyonyor. Malaikat gepuk ya gak ada. Amit ya tak gepuk, gak ada. Amit ya Pak Dewan tak gepuk, gak ada selangsung. Agus. Rasakno kon. Podho ae, lho kiai ya podho ae, Bu. Ra ono malaikat kate nakoni kok ya sahibal fadilah was sa'adah wal karamah. Gak ada kiai haji gak ada. Nuwun sewu yai badhe nang letin jenengan gak ada. Gak ada. Podho ae mungkar nakir ya ngono. Heh, Anwar Zaid. Yowis, langsung swarga. Ngono. Lha urusane apa sih? Mung gak ono urusan apa-apa. Urusane mulang ngaji santri ngekek pengertian nduk gone masyarakat. Ya wis, lha nek anggota dewan ngene iki. Ayo, kon biyen nyalon entek piro? Rong periode oleh bati piro? Ayo, terus foto-fotomu sing mbok pajang iku duwite biaya teko ndi? Kon saking kepinginmu dadi ngantek fotomu mbok pasang nduk gone wit-witan, kon rela jadi penunggu pohon. Demite nyengkreh kabeh wedi karo fotomu. Ruwet urusane. Makane aku mau kan dadi anggota dewan mo. Sepurane Mas Agus, aku ngene tak telateni wis renes kok. Ngene ae aku. Aku ngene. Lha terus enake maneng ya nek ketemu nduk gone forum ya, ketemu nduk gone forum, ana kiai ketemu karo anggota DPR. Ya, kiai kok nyangoni anggota DPR, gak ana undang-undange. Gak ana perdae kiai kok nyangoni anggota DPR, gak ana perdae. Nek DPR nyangoni kiai wajib hukum. Wajib. Lek kepengin dadi maneh. Insyaallah kok periode berikutnya enteng. Isok munggah provinsi. Nek gak nambahi sangu ya mudun dadi ketua RT. Wis ngono ae. Wis tau dadi apa wae sampean? Sementing takwa. Kekayaan juga enggak penting. Nek wis ngene iki enggak penting kabeh. Sing penting takwa. Sing penting takwa. Yes. Ya terus. Sama nurun piro sih? Cek rewel. Catetane sik ana nyumbang 10.000 tok iki lho. Padha ngireng. Nyumbang 10.000 cerewet. Meneng ae lho. Meneng lho, meneng. Pangkatmu lho apa? Sing dadi kepala desa meneng kok. Soalnya sadar gak nyumbang. Apa nggih? Paling mau tanda tangan tok ngene. Tanda tangane sapa gak iso. Ijin tanda tangan Pak Lurah. Tanda tangane gak kudu lurah. Hansip gak iso tanda tangan. Ngapunten Pak Lurah iki. Lho, kapan wargae sampeyan terhibur kapan? Aku iki tujuanku ya menghibur sing melarat-melarat ngono iku lho. Ya iki suwe gak ana model kaya ngene iki, cek seneng, cek seneng. Intine Pak Lurah mangkel ya cek minggat to. Lho, malah seneng nek Pak Lurah minggat pilihan maneh ya. Oleh duit maneh. Lho kene modele ya ngono. Lek gak dikei dhuwit ya mau milih ngono. Wingi telas pinten Pak Lurah? Saken rong periode nang modale gurung balik. Mentolo sampeyan. Soro dadi lurah. Modale akeh. Lho temen, golek wargane duwe gawe ya wajib bowo. Atik bowo e akeh, titik dirasani. Lurah bowo cuma 20.000 lurah apa? Loro dadi lurah. Ana apike gak ketok, masih apik kaya apa? 8 tahun, 10 tahun apik kaya apa? Ndak ketok Pak Lurah. Tapi elek titik langsung umum sak desa. Apa meneh wedokan kene lambene lecek kabeh wis ngono. Sampeyan sabar Pak Lurah duwe ngon-ngon model kaya ngene iki sabar. Lah wis saiki ngene. Sing disediani swarga iku wong takwa. Wis sapa wae dadi apa wae pokoke takwa. Lah saiki takwa iku apa? Define kok takut sama yang tua ngono. Wis terlalu umum iku. Definisi takwa. Iki definisi takwa. Niki definisi takwa yang paling ringan. Yang paling rendah. Yes. Jadi ini ceramahku ini ceramah yang enteng-entengan ae. Anjene isoku yo sing enteng-enteng ngono iku. Nek sampean cermati isi ceramah-ceramah kula niku lak sing tak bahas iku bab sing enteng-enteng. Soale apa? Yo isoku yo sing enteng-enteng ngono iku. Aku yo sadar Pak Lurah. Aku kate nyampekno sing abot-abot. Oh, aku dhewe gak iso nglakoni kok tak sampekno. Bosok cangkemku. Aku dhewe rumangsa gak iso nglakoni kok kate tak sampekno. Mangkane aku lek ceramah yo sing cethek-cethek ngene iku. Lha apa? Soale pikiranku yo cethek, terus sing isoku yo sing cethek-cethek ngono iku, dikongkon sing jumbru-jeru, gak iso aku. Lha aku gak iso kok tak sampekno. Aku ki wong model ngene iki, Pak. Jadi mangkane deloken teliti ceramahku modele lak ngono. Saman lak sering ngrungokno ceramahku ya? Cuma kadang-kadang ditunduk channelku, channel ilegal, channel gak resmi. Makanya mulai saiki lek kepengin ngaji karo aku yo nang channel resmi YouTube Anza Channel KH Anwar Zahid. Nah, subscribe ya. Promosi gak ada promosi selaris yo. Lho, yo sebenere ngono. Saman nontok teko channel YouTube wong liya. Gak pas, yo kudune teko channel sing resmi. Channel resmine iku Anza. Anza ku singkatane Anwar Zahid. Anza Channel KH Anwar Zahid. Sukrep nggih. Like sukrep. Terus sare ngene-ngene. Andani tangga-tanggamu kandani sing iku saman nontok teko channele wong liya, engko view-ne tambah ake oleh duit dipek wong iko. Lek channelku kan kok digawe arek-arek yatim. Kok tak gasak isisane kok. Ndok nggonku serius. Alhamdulillah sekarang udah kurang lebih 1200. Yatimnya ada 400-an. Nah, salah satunya ya sing nyuting iku arek yatim iku. Ingon-ingonku iku. Iku arek yatim, iku arek yatim iku. Saiki wis iso kaya ngono ganteng iku. Kate sampean pek mantu ta? Ya, salah satunya iku termasuk iku ana sekitar 400-an sing yatim liyane duafa totalnya 1200 dan alhamdulillah sampai hari ini mohon doa tetap gratis walaupun kena pandemi sak manusia ini aku gak tahu nyambut gawe ya alhamdulillah saya urip arek-arek. Nah lego lek sampean nonton teko YouTube ku kan kok mlebune nduk kono sing bener yang ngono jok nonton channel wong liya gak beres yo. Sing diunggah ceramahku tapi ya gak ono apa-apane belas. Wayahe sing bener ya nang channele dhewe, Anza Channel KH Anwar Zahid. Utawa channel pondok, namine pondok Ponpes Sabilun Najah Simo. Ponpes Sabilun Najah Simo. Niku namine pondok kula. Niku ngenten channel YouTube. Jenengan biasane mangke saged ngaji online kalih kula. Piye kangen-kangen karo aku ngene. Wes iki rungokno. Dadi yang saya sampaikan biasanya ya soal-soal yang ringan-ringan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Itu yang saya angkat sebagai tema. Biasanya barang sepele Tapi penting, orang-orang enggak begitu merhatiin. No, biasanya ceramah kula soal ngoten-ngoten niku, lek sampeyan jeli. Ya cetek-cetek ae, enteng-enteng ae. Halo. Nah, iki saiki tak kei definisi takwa sing paling ndek. Ceramahku iki gak iso dindekno meneh soalnya wis pol ndek. Eh, rungokno. Sadurunge tak terangno, ceramahku iki wis gak iso dindekno maneh wis gak iso. Soale iki wis paling ndek. Dene kok ana sing sik gak paham, berarti gobloke pol-polan. Iku wis pol-polan ndek iki wisan, mentok paling rendah wis gak iso direndahno meneh, gak iso dindekno meneh. Ngono lho, Bu. Nah, apa definisi takwa sing paling ringan niku? Iki sering disampaikno karo khotib-khotib nek pas khutbah ngono iku lho. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Artinya apa? Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Lek cara Jawa e nglakoni sekabehane perintah ninggalno sekabehane larangan. Bapak Ibu para jamaah, lek cuma nglakoni perintah sik rada enteng. Sing ngabot iku sekabehane. Padahal iki nglakoni sekabehane perintah. Iki gak iso dindekno meneh lho ya. Kalau menjalankan perintah ya masih enteng, masih ringan. Yang berat itu menjalankan semua perintah, itu yang berat. Padahal takwa itu menjalankan semua perintah, bukan cuma menjalankan perintah. Kalau hanya meninggalkan larangan masih agak enteng. Yang sulit, yang berat itu meninggalkan semua perintah, larangan. Meninggalkan semua larangan. Padahal takwa itu bukan hanya meninggalkan larangan, tapi semua larangan. Saya tak kayak cara Jawa. Lek cuma ngelakoni perintah ngono ae, enteng, gampang. Sing abot angel iku ngelakoni sekabehane perintah. Padahal sing takwa iku sing ngelakoni sekabehane. Lek mek ninggalno perintah, ninggalno larangan, enteng. Gampang. Sing abot wangel iku ninggalno sekabehane larangan. Lundi sing menunjukkan makna sekabehane. Alim. Imtithalul awamir, al awamir. Iki sing menunjukkan makna sekabehane semua itu al. An-nawahi ana alim. Lil istighraqil jinsi. Al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Iki khusus kanggo sing ngerti nggih. Khusus kanggo sing ngerti sepurane akeh sing ora ngerti ketoke. Nah wis ngono ae cepet nggih urusane. Berarti kudu sekabehane. Iya, sepurane tak baleni. Ceramahku ki ra kena diendekno meneh lho ya. Aku wis mentok paling ndek. Lah saiki ayo coba. Coba aku takon jawab sing jujur. Nggih. Jenengan sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Berarti sampun takwa napa dereng? Nah, ngono seneng aku nek jujur. Jenengan sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Berarti sampun takwa napa dereng? Dereng. Berarti nek dereng takwa ngoten niku saged mlebet swarga napa mboten? Pantes mlebu swarga napa mboten? Sik, tak baleni. Jawab kapan gak dijawab wis aku mencolot mulih ngono. Wis gak tak terusno gak. Kudu dijawab. Jenengan sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Berarti jenengan sampun dados tiyang ingkang takwa sejati napa dereng? Lah nek dereng, ngoten niku berarti jenengan saged mlebu swarga napa mboten? Pantes mlebu swarga napa mboten? Sik, aku kok bingung sih aku. Padahal sing saged mlebu swarga niku sing takwa, yang sudah memenuhi klasifikasi dan kriteria takwa, sing pantes mlebu swarga niku yang sudah memenuhi klasifikasi dan kriteria takwa, sing wis iso nglakoni sekabehane perintah, wis iso ninggalno sekabehane larangan. Lah sampean mau tak takoni, jarene durung iso nglakoni sekabehane perintah, yo sadar nek durung iso nglakoni ninggalno sekabehane larangan, yo sadar nek durung dadi wong takwa. Lah kok iso mlebu swarga? Lewat dalan ndi kok? Lah kok terus mlebu swarga pantes iki lho. Oh, dipantes-pantesno. Wes ayo saiki diurut-diurut. Diurut ngene, dirinci. Cek lebih jelas. Saman ki pantes tagak iso tagak. Saiki dirinci. Wis klebu wong takwa temen ta durung? Dirinci ya. Woi. Dirinci. Perintah saiki perintah wis iso nglakoni ta durung? Pun saged nglakoni perintah napa dereng? Lek sampun ngomong sampun, nek dereng ngomong dereng nggih. Eh, perintah salat fardu sampun napa dereng? Sampun. Ayo to jawab. Salat fardu? Poso Ramadan? Maca Quran? Lek ana pengajian teko? Wiridan? Sampun ngono lho. Rukun karo tangga? Rutin salat tahajud? Lho kuwi ya perintah kok. Rutin poso Senin Kemis? Dereng. Dereng sik larangan. Ya sampun saged ninggalno sekabehane larangan napa dereng? Mateni wong? Mboten kok dereng. Kowe ndek rencana ngono apa piye kok? Mateni wong? Ayo to banter mateni wong? Zina, mabuk, judi, nyolong, ngerasani. Oke. Aku kok bingung ya. Apa maneh? Lek dirinci secara jelimet, tambah bingung sampean. Larangan yang paling keras itu adalah syirik. Larangan paling keras dalam Islam itu adalah syirik. Iki ana sing apal Quran gak iki? Endi? Nggih, kula rada lali ayate. Engko nek keliru sampean elingno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang-orang yang dikehendakinya. Duh, ayat niki katah sing salah mengartikan, katah sing salah memahami. Dikira dosa syirik itu dosa yang sama sekali gak bisa diampuni oleh Allah. Soalnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Siapapun yang syirik, yang menyekutukan Allah, dosanya tidak bisa diampuni sama sekali. Padahal pengertiannya enggak seperti itu. Ngapunten. Niki kula sing kula maksud katah yang salah memahami ayat ini. Dikira syirik itu dosa yang sama sekali enggak bisa diampuni. Padahal pengertiannya enggak seperti itu. Buktine Sayyidina Umar yang mantan syirik. Nggih mboten? Ora nyaut. Sayyidina Umar mantan syirik. Sebelum Islam memusuhi Rasulullah, punya niat mau membunuh Rasulullah. Syirik. Waktu itu. Tapi akhirnya berubah menjadi pejuang terdepan Islam, pembela Rasulullah yang paling gigih. Berarti syirike Sayyidina Umar diampuni napa mboten? Disepura napa mboten? Disepura. Lho lek ngono berarti syirik iku dosa iso disepura. Saged. Khalid bin Walid mantan syirik. Awalnya memusuhi Islam. Perang Uhud. I Khalid bin Walid isih dadi panglima pasukan kafir. Halo. Syirik waktu itu. Tapi akhirnya masuk Islam, menjadi panglima gagah sakti dalam Islam yang selama peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid gak tahu kalah. Asale syirik. Berarti syirike Khalid bin Walid niku disepura napa mboten? Disepura napa mboten? Berarti dosa syirik saged disepura napa mboten? Makanya pengertiannya ngene ya. Iki lho, agama Islam agama samhah ini. Syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni kalau memang pelakunya, pelaku syirik itu enggak mau minta ampun dan enggak mau tobat kepada Allah. Artinya syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni dengan sendirinya. Janji pelaku syirike iku gak gelem njaluk sepura, gak gelem taubatan nasuha, gak kira disepura ambek Gusti Allah. Tapi lek gelem njaluk sepura, taubatan nasuha, iso disepura. Paham? Paham? Nah, selain syirik, meskipun orangnya gak minta ampun kepada Allah, bisa jadi diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki, walaupun orangnya enggak minta ampun. Tapi iki ojo sampean gawe senjata lo ya. Engko nek sampean ngentengno, alah masih aku gak istighfar, gak taubat nek Gusti Allah ngersakno lah ya disepura. Nende wableke terus-terusan. Ya tetep kudu ana ikhtiar, pengertiane ngono. Lek syirik iku wajib njaluk sepura, wajib taubat. Lek gak ngono gak kira disepura. Tapi selain syirik ada kemungkinan walaupun wonge gak njaluk sepura disepura ambek Gusti Allah. Tapi sekali lagi iki aja didadekno alasan gawe sembrono. Paham maksudnya? Mbah. Lah syirik iku ana loro Bapak Ibu para jamaah. Ana syirik kasar, ana syirik alus. Padha karo mateni ku lak ana loro sih, ana mateni kasar, ana mateni alus. Mateni kasar itu ya nekek, nyuduk, nabok, njotos, nempeling, bacok, nembak, numbak, manah, bedil, ngebom, granat, ngeracun. Iku mateni kasar. Mateni halus iku. Eh, bojomu mbok celatu ben dino. Iku mateni halus. Mosok terutama lek tepak gandhe duwe. Wong lanang kate ngomong lagi mangap wis dimplok ambek sing wedok. Op. Op. Ono wong wedok ngono. Ono, iki wong ya teko kok. Oke, wong gak kodhong warna kuning. Iku mateni halus jenenge. Awan blonjoe telat, uang belanja telat, sing lanang gak diwawuh. Dadi sapa gak apa iku ya mateni alus. Mulane rata-rata matine cepet wong lanang. Ayo ndo desa kene jumlah rondo karo jumlah duduk akeh endi? Akeh rondo sing lanang wis kematen. Gak kematen ya apa kerja polahe gak karo-karuan sawara oleh dhuwit blak-blekno nang wong wedok dijaluk kabeh ambek wong wedok. Ana wong lanang model kerja gak karo-karuan oleh dhuwit pira kekno wong wedok kabeh. Enten mboten? Wong lanang goblok iku. Wong kok gelem diploro karo wong wedok. Wong sing soro iku wong lanang kerja gak karuan poleh oleh dhuwit nek dikekno wong wedok kabeh, goblok. Sampai kate nang warung kate tuku rokok ing ngemis-ngemis njaluk dhuwit wong wedok, padahal sing kerja ya wong lanang. Oh, iku wonge. Wong lanang goblok iku. Lho kaya gak weruh sampean kaya gak weruh. Duit iku lek wis kadung mlebu nang bendahara umum metune krungu blok Wong sampean yo kudu duwe-duwe lanang, Pak. Hei, ngono ku sampean padha karo matene alus. Lha kok kan gak enak kopi ya digaekno, tapi lek nyuguhno ya glodak wis gak atik ngomong gak atik apa. Iku matene alus. Beda wong wedok nek diamuk karo wong lanang, gak pati ngreken. Gak pati ngreken, soalnya wong lanang ngamuk mari ngamuk wis, mari wis. Tapi lek wong lanang diamuk karo wong wedok, kemurusen kan. Mbo wong wedok iki mengandung apa? Usangane ora bejaji ngono iku tapi masyaallah. Bu, aja dikulinakno. Daripada untuk menyelatu suamimu, mending bibirmu, lisanmu kau gunakan untuk zikir. Baca Quran, baca selawat. Bibirmu, lisanmu akan indah, penuh pahala, penuh berkah. Nah kalau kau gunakan untuk menyelatu suamimu, itu bibirmu penuh dosa, berat hisabmu, besar dosamu. Ngono, bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Dan suamimu sudah pontang-panting kerja keras, itu dilakukan untuk mengetengi dirimu itu. Kok teganian di kau menyelatunya? Oh, nek adek wong lanang tekoe dalu, jam awake kesel teko bengi jam loro, tutuk omah dicelowatu. Lapo adek mulai barang lapo? Aja adek mulai nang turu gerdu ngono. Iki lho sarungmu bantalmu gawon sisan nang kelon ambek kentongan ngono. Ya Allah. Aja ngono. Dosa. Mending gawe selawatan saiki. Aja dicelatu sambut selawatan. Ganjaran ketok bojomu totok latar nang mulai. Sambut selawatan nyambut bojo teko. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Toto omah bukana lawang sret bojomu mlebu sambutan tolaal badru alaina nyampe naboi panci to apa ngono tolaal ngono gak kira gegeran insyaallah bojomu mesem lewat sret sampe ngomong oh gendeng wis ngono karoan lah wis ya kesel rek. Ngaji kok gak oleh wis. Lah wis iya iya iya. Iku takwa. Wis. Wis to wis. Berarti lek gak takwa gak iso nang swarga. Iki saiki larangan mau. Kok gak seragam banser ya wong. Ya wis gak apa-apa wis. Oh ya wis. Ya ngene keren ganti. Ganti sahabat Ansor. Ya ngene gak apa-apa. Wis. Iya ya. Mari ngene Pak Lurah karo Pak Agus. Ate gak gelem lho. Wong Pak Bupati lho Gus Irsati lho gelem. Aku ngon nang buriku ngene-ngene iki lho gelem. Lurah gak gelem. Jeguki ndase mbak aku. Sepurane Pak Lurah. Sementara iki Pak Lurah pangkate dukur aku. Sementara, lho nek nduk ngisor yo mbuh maneh. Sementara iki. Lah Gus Irsati Pak Bupati lho kon ngawal kiai ngene terus bupati ku padahal ngono lho menteri mau lurah e kate kemenye anggota dewan bareng mi aja kementos sing anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten kok Aja mangkel Pak Lurah, Anwar Zahid itu gayae yo ngene iki lek ngaji. Kaget kok ndur ngono ngarepe menteri yo sing ngene iki ngajiku. Mabes Polri ning kementerian. Ngajiku yo wis ngene iki. Lha iki meneh tanggal 29 ning Kejaksaan Agung. Ngajiku yo ngene iki, gelem rungokno, gak gelem minggato ngono ae. Repot. Pejabat digojloki atik tersinggung yo berarti ngono iku kelakuane lek aku ngono. Sederhana lek aku. Ngene iki Mas Agus mulo kluyur-kluyur muleh berarti atine bosok. Ayo mulia. Malah ketara gak kira dadi meneh sampean nanti saiki muleh. Wong-wong tetep belo aku gak kira belo sampean. Ayo, Mas iki sampean melu nyumbang. Melu nyumbang tak gak sih wong iku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lek syirik iki ana loro, ana syirik kasar, ana syirik halus. Syirik kasar iku ya nyembah watu, nyembah patung, nyembah kayu, nyembah keris, nyembah kursi, nyembah jabatan. Syirik kasar nyembah jabatan. Usum lho saiki nyembah jabatan niku. Wah, lek ketemu karo pejabat, siapa Pak? Nggih Bapak. Engki Bapak. Engki Bapak. Engki Bapak. Kenemenen ngono iku. Hormat ya hormat. Tapi aja kok terus dadi keset ngono iku. Kenemenen. Lho iya kita hormat pejabat wajib kita hormat iya. Cara soalnya lek cara pernah ono luwe tuwa pemerintah. Tapi aja nemen-nemen ngono. Iya Bapak, engki Bapak. Engki Bapak. Iya iya ya Bapak. Iya iya ya Bapak. Iya iya Bapak. Aku kudu jongkrokno lek ngono. Kone ngathok aja nemen-nemen poko. Oh dadi gedibal kon. Iku padha wonge. Kalau hormat karena takwanya iya, karena ilmunya iya, tapi kalau karena kekayaannya, karena jabatan dunianya enggak apa. Padha wonge. Ya tapi wajib hormat ana etikane. Enggak oleh kok ngarepe presiden ngene kon apa? Padha wonge. Ya gak boleh kon. Ya tetep ana aturane. Cuma aja nemen-nemen. Kadang nek bungkuk sampai keliwat posisi rukuk. Bapak. Harame ngono sampai ngono. Biasa ngono lho. Lho, kudu ngerti aturan. Ono karo kiai ora pati hormat. Pantesan kiai dihormati. Mergo ilmune, mergo akhlake. Ngono lho, Bro. Coba sih, kowe dikeki apa sih ambek pejabat-pejabat ngono dikeki apa coba aku pengen ro. Duit apa? Wong ngekeki duit ning sampean niku ana pamrih supaya sampean nyoblos dekne. Ya sepisan niku tok. Ngono lho. Goblok kowe. Yang cerdas dadi wong iku. Dihormat wajib, siapapun wajib dihormat. Kepada orang yang lebih sepuh wajib dihormat. Namun keliru ana wong tuwa ahli sholat jamaah, ahli iktikaf, yo iku wajib sampean hormati iku. Luweh wajib menghormati iku. Lekmu hormat nang wong iku kudu luweh nemen timbangane kon hormat nang pejabat-pejabat. Pemane pejabatnya zalim. Jarno wong iku krungu yo wis. Lek adil iya hormat, hormat wajib. Tapi lekmu wedi ojo kenemenen kon. Ngono lho. Ngerti tagak sih wong-wong iki ngono. Nek koyo aturan ngene iki lek wayah bodho, wayah riyoyo. Riyoyo wayahe Pak Lurah sowan nang gone Mbah Yai. Pak Lurah sungkem sowan nang gone Mbah Yai nek riyoyo. Tapi lek Mbah Yai butuh ngurus KTP utawa butuh apa ana keperluan karo Pak Lurah, silaturahim nang gone Pak Lurah. Unggah-ungguhe iku ngerti atikane. Lah nek riyoyo malah Mbah Yai sing demek-demek mara nang gone Pak Lurah, iki Yai goblok. Lurahe sing marana gone kiai. Ngono Pak Lurah carane. Mbah Yai sepuh nek langgar cilik-cilik ya gak. Mbah Yai sepuh, Pak Lurah yang harusnya sowan ke Mbah Yai. Harusnya begitu. Dadi ana aturane dhewe-dhewe. Lah kok lek Mbah Yai duwe keperluan nang gone Pak Lurah, Mbah Yai ya silaturahim nang gone Pak Lurah. Ana unggah-ungguhe dhewe-dhewe. Lah kadang ndak kok. Dadi lurah wayah riyo-riyo metengkring lungguh ndek omah. Sampai kiai ini sepuh-sepuh ikon sowan nonggone lurah kandhane kiai-kiai. Ojo gelem. Ya lurahmu kongkon moro ning gone jenengan, ojo jenengan sing sowan nggone lurah. Menurunkan harkat martabat derajat kiai dadi remeh. Kiai pangkate sak dhuwure lurah. Yo keliru to. Perkara kiaine berarti kaya sarung karo lurah. Lah kok harga dirimu kok hanya kau jual dengan sarung? Piro regane sarung? Mangkel aku nek ngene iki. Lho kadang-kadang masyarakat iki liwat-kliwat. Nek bupati sing teko kabeh ngomong ngene. Iya Bapak anu. Wes pokoke kabeh SKSD pengen parek, pengen deket oleh apa kowe? Bergeten aku. Ben, nesu aku iki kok. Ah, ini nyembah jabatan. Awas masuk syirik engko. Masih engko. Lah syirik alus iku nyembah awake dhewe. Lho maksudnya nyembah awake dhewe iku ya apa? Ya merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar. Kalau orang lain salah semua. Lek pendapatnya wong liya sing gak padha ambek pendapatnya dekne keliru kabeh. Dia akan mengagung-agungkan dirinya sendiri. Oh, pendapatnya wong liya lek gak padha karo pendapatnya dekne keliru kabeh. Sing bener pendapatnya dekne. Ini kan nyembah awake dhewe. Dia selalu merasa benar, dia lupa bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Berarti dekne kan menyamakan dirinya dengan Allah. Dia itu merasa maha benar. Padahal yang maha benar hanya Allah. Hati-hati, kadang-kadang gak kroso, makanya diarani syirik alus. Nek ndekne bener terus, lek ndekne apik terus. Wong liya sing gak padha ambek ndekne selalu salah. Wong liya sing gak padha pendapat ambek ndekne selalu keliru. Selalu elek, lek ndekne selalu apik, selalu bener. Ini berarti kan dia mempersonifikasikan dirinya seakan-akan dirinya adalah pengejawantahan dari Allah. Paham tak gak wong kene dicak ngomong model ngono. Wong ngene iki mesti gak makane ini mendekati dengan sombong, syirik. Syirik khafi, syirik samar. Gak pantas blas wong kate sombong, apane sing kate disombongno coba. Dadi opo lho sombong gak pantas. Guru sombong gak pantas. Oh yang mulang ditinggal karo murid-muride yo isin kok. Lho gitu. Kiai sombong lo gak pantas. Kayak kula ngenten misale tepak ceramah lah sampean mulai kabeh. Buyar. Yo isin aku. Gak wani aku kon ceramah ijen ndok kene gak wani aku. Gak wani. Wong lanang kate sombong. Sampean gak digatekno wong wedok kaku Pak sampean. Kate sampean apakno sampean tekuk-tekuk ngono. Petok apa-apa ya cuklek kabeh. Tobruki. Ngono. Ini orang wedok sombong, gak pantas, gak dikatakan orang lanang, ya oh ngapa ngapa dikebuti ya dokter ya, kita orang mulia, sombong ya gak pantas orang dokter oleh dua ya, perkara toko orang, apa? Toko orang gering, ya toh dokter yang mentolo mangan kaya ini orang gering apa mana dokter gigi, oleh dua perkara awak-awak cangkeme wong menjajal. Nah, dokter sing ndok nggone rumah sakit jiwa ya mentolo mangan kayane wong gendeng to. Gak pantes sapa ae sombong gak pantes. Mangkane jarene surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Lha kok khasimum mubin dewani madoni dewani gegeri do kementus. Lali ta bakalmu yo teko nutfah tetes-tetes air hina sepurane bakale menungso isik larangan bakale ayam. Bakale ayam apa? Ndok, larangan iku karo bakale menungso. Bakale menungso apa? Santen kentel yo. Larangan bakale ayam gak percaya ayo coba nggawa padha sak mangkoke gawa nduk pasar. Ayo padha-padha sak mangkok nang gawa nduk pasar depen kiwa tengen. Ana wong liwat nggo alak takon. Bu niki napa Bu? Bunder-bunder putih niki Bu. Iki bakal petik. Didemek ambek wonge. Kok anget Bu? Nggih nembe medal niki. nembe medal mangkane anget. Kok kathah Bu, PPT rolas. Pintenan Bu, 3000-an iki nggih kula boronge kula tumbas sedaya langsung tek payu kabeh. Lah setunggale sing butek-butek niki napa Bu? Iki bakal wong. Lho kok mbeluk-mbeluk anget Bu ngene ketok. Lang iya lagi metu iki. Agak metu. Kok akeh Bu? Wae wong sak RT iki. Ayo pintenan, wis tebasene sak mangkok iki 50.000. Gak payu. Ngono iki kementus. Mangkel aku. Apa sing kate disombongno? Uang bertahan yo gak iso, kok kate sombong. Ayo bertahan, aja tuwa lek iso. Sopo sing iso? Empeten rambutmu aja oleh putih. Empeten untumu aja oleh merotoli. Wong gak iso bertahan. Ayo sing rumangsa ayu, pertahankan ayumu lek iso. Sing rumangsa kulitmu halus, pipimu mindur-mindur. Pertahankan, tukokno obat sing sak cepuk regane 500 juta. Lek wis wayahe mengkeret-mengkeret. Ha kepengin conto noleo mburimu iku. Ha iku iku. Ya iku dadimu meneh yo ngono iku. Masih diwedhaki sak cepuk regane 500 juta tetep mengkeret. Ayo sing rumangsa mentek-mentek montok, pertahankan montokmu lek iso. Ayo. Suntik gawe silikon to apa kono. Cek mentek-mentek. Gunung Semeru, Gunung Bromo. Ayo pertahankan cek mentek-mentek terus. Wayahe, yo nglembreh kok. Nglembreh. Masih dinggone BH sing regane paling larang, brosot. Ya pancet kewer-kewer kok. Yo ana sing digrayangi temen. Iya wis nglembreh. Biyen yo mentek-mentek ngono. Saiki iso kari tengere tok ngono. Gak iso bertahan. Ayo sing lanang sing rumoso gagah kuate. Pertahankan gagahmu, perkasamu. Tukokno obat kuat sing sak bungkus regane sak miliar. Cek iso tangi dhewe gak tek digugah. Nglimpruk. Mangkel aku. Apa sing kate disombongno kok? Lah terus. Apa sih? Sore apa ribut perkara kodhok ngono mau? Apa iku mau? Lah iya, kodhok yang ngono. Melenggon yo ndok kono. Aku lak gelem dadi kodhok elek ngono carane. Ya Allah ya Karim. Mangkane ngene wis. Sampeyan iki mau tak takoni yo. Nglakoni sekabiane perintah gurung iso. Ninggalno sekabiane larangan yo gurung iso. Sepurane aku ngomong ojo tersinggung, ojo mangkel. Ya. Iki sing teko ndok kene iki kabeh. Kondok kene iki kabeh. Menenang akhirat. Urusane ruwet, sampean. Ruwet urusanmu. Gak ruwet iki apa sampean? Sampean kate dilebokno suwarga wong sampean niku gak masuk kategorine wong takwa. Tapi kate dilebokno neraka nyatane sampean ya syahadat. Ya salat. Ya poso Ramadan, ana pengajian ya teko. Kaya ruwet. Ya. Malaikat iso ben ngurus wong gamoh, bingung malaikat. Iki tak delek endi wong iki? Kate ditekek nang swarga kok gak masuk kriteria takwa, tapi kate ditekek nduk neraka kok ya Islam, kok ya syahadat, kok ya salat. Ya apa iki? Ruwet urusanmu meneh. Iya sak DPR iki ruwet sian meneh. Ruwet meneh ning akhirat, ruwet iki ruwet kabeh. Lurae bareng seruwet. Iki isine wong ruwet tok sing nang kene. Lu temen nih, lu aku gak guyon iki serius iki. Ayo coba sampean pikir, nek gak tepak omonganku bantahan gak apa-apa. Meneh urusanmu nang akhirat iku ruwet. Sampeyan lho kate dilebokno nang swarga. Gak masuk kriteria. Tapi kate didekek nduk neraka kok ya salat, kok ya syahadat, kok ya zakat, kok ya poso, coba ya apa? Gak ya ruwet. Sopo ngomong balik nang donya maneh? Kaya enak-enak uripe. Nang donya ya diuber-uber utang ngono. ruwet. Aku ngerti lek wong gamo wong dayu rejo iki karepe cara usul ning malaikat. Malaikat, aku nang swarga ae. Nang swarga ae aku. Jere malaikat, sik. Tak periksa sik, diaudit. Jere malaikat, lho kok niku sepurane wong kono niku gak masuk kategori takwa. Gak masuk kategori takwa. Wong tahajud gak tau belas. Kon lek bengi yo tangi, tapi nek gak ngoyoh yo nguyui penggaweanmu. Gak kelebu kon, gak kelebu kategori takwa. Ya apa kon yo ngono. Maca Quran yo iya, tapi lek ngrasani tanggomu yo bendino. Ana tangga slametan berkate gepeng yo mbok lokno. Wis gak sepurane, gak iso mlebu swarga, gak iso. Jerene malaikat, gak mau neraka ae. Jere wong gak mau. Ngawur neraka yo apa sih malaikat? Ojo ngawur. Aku ki Islam, syahadat aku. Aku yo salat, salat fardu. Aku yo poso Ramadan, aku yo zakat. Ayo, catetane lak ono, sing nyatet lak kon. Matamu gak melek ta? Kenek cangkeme wong gamoh ya, malaikat di mata-matakno. Sing nyatet lak kon sing malaikat, gak melek ta matamu. Tonton catetane, aku ki yo Islam, gak kurangan wong kafir. Lapo sing Islam mbok kok kondukone neraka? Aku yo salat kok, aku yo zakat, fitrah yo nglakoni poso Ramadan, aku yo ngaji kok. Tapi kono iku gak takwa. Tapi aku gak kafir kok. Ayo, malaikat goblok. Ayo. Gak ruwet urusanmu. Ayo ngomong gak ngono. Ruwet urusanmu. Nih, ya apa terusan? Hah? Ya apa terusan kiri? Ya apa kira-kira? Angel wes angel. Angel. Lah nek angel kuwi akhire kemungkinane akeh non rokoke ngono lho. Kon ojo mlete-mlete nduk swarga. Jujur ya. Jujur ya. Saya Anwar Zahid. Sopo ngomong wis seruhmu? Yo gak kontok sing weruh akeh sing weruh kok. Nek aku ki Anwar Zahid. Saya Anwar Zahid. Misalnya ini. Misalnya saya kok pengen masuk surga dengan mengandalkan ibadah saya. Misalnya aku kepengen mlebu swarga kok njagakno ganjaranku. Demi Allah. Demi Allah. Kemungkinane cilik. Kalau saya ingin masuk surga dengan mengandalkan ibadah dan pahala saya, kemungkinannya itu kemungkinane iku kecil. Harapane iku tipis. Jujur, saya tahu kok ibadah saya seberapa. Saya tahu berapa sholat saya. Saya tahu berapa saya baca Quran ukurannya seberapa. Saya tahu berapa kadar sedekah saya. Yang paling tahu ya saya pelakunya. Saya tahu berapa nilai tahajud dan qiyamul lail saya. Saya tahu berapa banyak saya membantu orang, berapa banyak saya nyantuni fakir miskin, berapa banyak saya nyantuni anak-anak yatim. Saya tahu berapa banyak puasa saya, berapa banyak zikir saya, wiridan saya, baca Quran saya, ngaji saya. Saya tahu. Saya tahu, dan saya juga tahu persis berapa banyak dosa saya, berapa banyak kezaliman saya, kemungkaran saya. Saya tahu. Makanya jujur, umpama aku kok jaga no ibadahku, jaga no ganjaranku, jaga no amalku, lek ate mlebu swarga bahkan mungkin gak ada harapan. Ngapunten nggih, ini saya. Kula sampean tambah nemen. Saestu Bu, kula ngertos Bu. Sak piro amalku aku ngerti kok. Sak piro sedekahku aku ngerti. Sak piro posoku aku ngerti kok. Sak piro tahajudku aku ngerti. Sak piro dosaku, sak piro kedzalimanku aku ngerti. Aku ngerti sampai anake kadang-kadang gak weruh. Makanya aku jujur. Gak ada harapan. Terus saya mikirnya gini. Saya itu berpikirnya gini. Nabi Adam niku nabi. Nabi kasta manusia tertinggi, derajat manusia tertinggi. Nabi. Nabi Adam niku nabi. Kinasihe Gusti Allah. Wis manggon nang swarga Nabi Adam. Wis manggon nang swarga. Hanya gara-gara satu kali kesalahan diusir, dikeluarkan dari surga. Tak baleni. Niki kula mikir, Nabi Adam niku nabi, wis manggon nang swarga cuma gara-gara salah sepisan tok keluarkan dari surga. Padahal iku nabi, wis manggon nang swarga, salahe cuma siji tok dikeluarkan dari surga. Lah wong gamo kok nabi ponakane kiai ae enggak mambu kiai ae enggak sing ngono paling kiai mambu ya to sek nang donya kesalahane gak kaitung saking akeh lah kok malah pengen mlebu sing nabi wis manggon swarga kesalahane cuma sitok ditokno lah sing sek nang donya kesalahane sak pirang-pirang kok malah pengen mlebu swarga sampean waras halo sampean sehat para gendeng-gendeng sedaya kang kula hormati loh ayo to mikir Nabi Adam ki amale sak pirang-pirang ibadahe sak pirang-pirang ganjarane sak pirang-pirang salahe cuma situk tok wis manggon ning swarga lho ditokno lah dapuramu coba hitungan sih amalmu apa wae coba hitungan dosamu sak pira terusan terus pundi sik enten rencana pengen mlebu swarga kasek anjane nduwa blek wong gak mau ya Allah ya Allah mulane kula sampean kene gak oleh kawelasane Allah sehingga Abu Nuwas dalam syair i'tiraf yang biasa diwaca oleh dina Jumat malam Jumat apa itu pengakuan yang luar biasa bareng ya ilahi lastu lil firdausi ahla sedaya nderek muni kersane yang sal barokah nggih sing mboten saged kula suwun pokoke etok-etok mangap-mangap nggih ya cek pantes ngono sing melu muni tak dongakno panjang umur barokah sing gak melu muni tak dongakno awas kon lek ngising sikilmu ketekuk makanya ayo moco kabeh ini pengakuannya Abu Nuwas le zaman ngarani Abu Nawas tapi lho gone kitab-kitab niku Abu Nuwas niki kan pengakuan iku kon guyu lek ngising ketekuk sikilmu lho kon coba ngising sikilmu gak ketekuk ya apa masih WC duduk ya tetap ketekuk padha ae kok ayo ayo bareng-bareng Allahumma shalli ala Muhammad Ilahi lastu lil terus wala aqwa ala naril فهب لي فإنك غافر الذنب Gigi mergo mikir posisine ruwet padha karo kula sampean padahal itu Abu Nuwas. Ya Allah Gusti. Saestu. Kula menika mboten pantes babar pisan. Sama sekali enggak layak untuk menjadi penghuni surgamu yang sangat mahal penuh dengan kenikmatan. Mergo sadar ibadah kula niku namung napa to Gusti mboten pantes babar pisan. Tapi umpami kula kok dihukum ten gene neraka disiksa ten gene neraka yang begitu menyakitkan kula mboten kuat Gusti kula mboten kuat arep mlebu swarga ya gak pantes blas mangkane fahab li taubatan berikan pertolonganmu kepadaku bimbinganmu kepadaku agar aku mau mentaubati seluruh dosa-dosa dan kesalahanku ampuni dosa-dosaku ya Allah lah kalau es dosa-dosanya di sepuro elek kan ilang sing ketok kari api masih ya apemu cuma titik ini lo pentingnya lagi ya apa caranya ngetok no api itu lo cek gak ketutupan elek soalnya lek di total api karo elek luwe akeh nah iki elek dibuang jadi karek ketok api tok ngono lho maksude Nggih. Eh. Apa? Usak pola aku kok mbok pentelengi ngono. Bojoku yo gak seteliti iku nang aku. Saman modele kok sak polahku kok. Tanganku ngene-ngene ngene, Dik. Nah, aku lek ngono yo kudu hati-hati ngadepi wong kene. Loh, Imam Abu Sa'id Al-Busyiri sing gadah qasidah burdan. Ya nek grup selawat mesti hafal. Qasidah burdan niku syairan baca umat Islam seluruh dunia diterjemah dalam berbagai bahasa. Iku syairan, syairan, tapi kena digawe suwuk. Saking hebatnya pengarangnya. Coba sampean gawe puisi nang gawe suwuk kena tagak. Iki syairan kena digawe suwuk. Wah, saking hebatnya Imam Busyiri sing gadah qasidah burdah yo termasuk huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu ya rabbi bil musaffa bali maqasidana niku lho Bu. Loh, Imam Busyiri yang begitu hebat enggak berani mengandalkan amalnya itu enggak berani. Rawani jagakno amale, ngersane Gusti Allah enggak berani. Makanya beliau leh ngerpong-ngerpong ngerintih-ngerintih tiap malam. Iki padahal kelasnya Imam Busyiri, apa mana Imam Agus. Ya termasuk Imam Anwar Zahid barang nih. Lha niku lek nggone salah satu syairan yo. Ya akramal khalqi maliman anudzu bihi siwak. Ya akramal khalqi maliman anudzu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya wis langsung ae iki wektune wis dalu soalé. Injing jere, yang mene kok injing ini, jenengan Bu, jenengan Ki, pon-pon, wes ngeten mawon. Ya akromal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, niku maksudnya Kanjeng Nabi. Mali man aludhu bihi siwaka, besok pada hari kiamat yang begitu menakutkan, yang begitu dahsyat, gak menakutkan, gak dahsyat ya apa. Wong lagi Semeru ngentut wis medeni kaya ngono. Lho ya to. Ya Allah. Angin gebres wahing. Angin topan puting geliung jare JTV pentil muter iku. Bumi mulet. Gempa, ya tuh. Gusti Allah ngersakno segoro di kongkon watuk. Ngusing muncul al mukarromah nyai tsunami, radhiyallahu anha. Wisek cilianku lek luwe gede jenenge Sunomo. Ono kaya gak ngandel sih diomong. Wis kaya ngono medeni. Betapa mencekam, betapa menakutkan. Coba. Apalagi kiamat. Masya Allah. Bisa dikai percikan-percikan cili ambek Gusti Allah ndek nggone donya wis kaya ngene. Apa maneh meneh kiamat kaya apa? Lah, pada hari kiamat nanti yang begitu mencekam, begitu menakutkan. Ya Rasulullah, sinten sing badhe kula gondeli nek mboten jenengan Kanjeng Nabi? Seluruh manusia bingung kabeh wong sak donya mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul dadi siji bingung kemberutuk maronang Nabi Adam sebagai Abul Bashar bapake para nabi. Bapak kami wahai Nabi Adam, bagaimana nasib kami anak cucumu di hari yang sangat menakutkan mencekam ini? Nabi Adam, mbuh aku dhewe bingung. Aja sambat nang aku. Mbuh aku dhewe bingung. Ana maronang Nuh. Nuh iku najiyullah. Nabi yang diselamatkan oleh Allah. Dan Nabi Nuh itu diarani Adam Sani, Adam kedua. Kok diarani Adam kedua? Ya soalnya zaman Nabi Nuh itu pernah terjadi pemusnahan manusia-manusia jahat. Wong sing nakal-nakal, sing welek-elek itu kan dibantai karo banjir sak donya bunder kelem. Sing selamat cuma wong sing gelem melu numpak praune Nabi Nuh, sing iman-iman tok. Sing welek-elek mati kabeh. Jadi biyen wis tau ana pemutihan wisan. Untung biyen. Coba saiki ana pemutihan maneh, enggak muhi resik. Resik to gak katut numpak perahu itu resik. Sak lurahe, sak DPR resik. Wong gamo wong Dayurejo entek. Aku aman aku Bojonegoro kok wek. Ngono. Makane kula sampean iki insyaallah kabeh iki turunane wong apik. Lho kabeh turunane wong sing melu numpak praune Nabi Nuh. Iki lak wong apik kabeh sih. Sing elek-elek wis diresiki karo Gusti Allah. Mati kabeh. Sing apik-apik melu numpak praune Nabi Nuh. Dadi sing tersisa saiki asli kabeh keturunane wong apik. Keturunane wong apik kabeh. Makane Nabi Nuh diarani Adam Sani. Gemrutuk moro nang Nabi Nuh. Ya Naji Allah, wahai Nabi Nuh yang diselamatkan Allah, tolong kami. Kami tolong kami, umat manusia ini nasibnya gimana? Jadi Nabi Nuh, mbah, aku ya bingung aku. Ojo sambat nang aku, kono moronang Ibrahim. Ibrahim iku khalilullah, kekasih Allah. Gemrutuk moronang Nabi Ibrahim. Terus pundi niki, Nabi Ibrahim, jenengan Abul Anbiya, bapak para Nabi. Semua Nabi setelah engkau adalah zuriyahmu, keturunanmu. Tolong kami, gimana nasib kami ini, wahai Ibrahim? Jawabin Nabi Ibrahim, podo, mbah, aku dewe bingung. Ojo moro nang aku kono moro nang Musa. Gemrutuk. Iko Musa iko kalimullah. Musa iko kalimullah. Moro nang Musa iku tau dijak omong-omongan nambe Gusti Allah. Ayo moro nang Musa. Gemrutuk Nabi Musa. Sama jawabane. Mbuh kabeh. Ono moro nang Isa. Ruhullah. Sama Nabi Isa. Mbuh. Gak ono sing iso. Satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane iki ngrinte ngono. Nek mboten jenengan sinten Kanjeng Nabi sing kula ganduli. Kula gandul panjenengan Kanjeng Nabi. Inda hululil haditsil amami ketika hari kiamat yang sangat mencekam. Mangkane bait ngisore, walayadhiqa Rasulullahi jahuka bi. Kanjeng Nabi, pangkatmu yang begitu mulia dan agung enggak akan berkurang nek kula gandul jenengan, kula nunut jenengan mboten bakal ngurangi derajatin jenengan, mboten kalong kok pangkatin jenengan nek kula nderek gandul. Kula mawon Kanjeng Nabi, kula mawon sing gandul, kula ngawon, wong enggak mau mboten usah direken. Namung kula mawon, pun Dayu Rejom pun aja diurusi pun. Kula mawon sing gandul jeneng wong rayu kok. Ngerayu, namung kula mawon kok Kanjeng Nabi badhe gandul panjenengan pun to liyane mboten usah dipikir apa meneh wong gak mau ndablek-ndablek uce Dayu Rejo bareng Jarno mawon. Kula mawon Kanjeng Nabi mboten-mboten nek ngurangi derajat panjenengan. Idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Pada hari itu, di saat itu Allah tampil dengan namanya Al-Muntaqim, yang maha dahsyat siksaannya, yang maha menyiksa. Allah menunjukkan keperkasaannya, kegagahannya, kegarangannya, siksaannya yang sangat pedih dan menyakitkan. Halo, halo, loh, lek nang donya iki Allah tampil dengan sifat Rahman, maha kasih sayang. Nang donya iki loh Bapak Ibu, Allah tampil dengan namanya Rahman, maha kasih sayang. Sak nakal-nakale wong tetep dikeki rezeki ambek Gusti Allah. Oh, wong e nakale amine kaya ngono. Soale Allah tampil dengan asmanya Rahman, masih ana wong gak tahu sembahyang, wis gak tahu salat, ya gak tahu zikir, gak tahu melu ngaji, penggaweane mendem. Ambek tangga ya ndak rukun resek, tetep dikeki rezeki ambek Gusti Allah. Lek nduk donya iki lho, lek nduk donya iki. Tetep dikeki rezeki ngono Allah Maha Rahman. Saman aja kaget. Enggak tahu sholat kok sogeh aja kaget. Nduk donya iki ngono. Umpama ya, umpama nduk donya iki Allah kok tampil dengan sifat aja kok muntakim, kekap, kabotan. Terlalu berat kalau sifat muntakim. Sifat al-adlu. Andai kan Allah tampil dengan sifat al-adlu, adil saja. Wis to, sing teko nduk kene iki gak ono sing utuh wis. Nyonyor kabeh. Tuh. Adil itu kan lek apik bener dikai hadiah. Lek elek salah langsung dihukum. Itu adil namanya. Yakin sing teko ndok kene iki gak ono sing utuh. Ono sing utuh. Ono wong nyolong, tangane langsung ciker langsung keting. Duduli bokong, yo ngono. Abuh tangane. ana wong wedok ngrasani ilate mlungker intil-intile peritil iki gak ono sing utuh iki tengkorak tok iki lho itu adil namanya ngambung wong wedok dudu bojone irunge langsung growong growong kabeh iki adil ngono iki ana wong lanang zina terus barangnya puklek kari nduk jerun adil andekan Allah tampil dengan sifat adil aja wis nyonyor kabeh lagi besok di akhirat Allah tampil dengan sifat muntakim Allah menantang orang-orang yang dulu sombong-sombong di dunia dengan gagahnya Allah berseru aina mulukul aub mana itu penguasa-penguasa di bumi yang dulu katanya punya kekuasaan mana tunjukkan batang hidungmu ayo tunjukkan dirimu tantang karo Gusti Allah sing penguasa-penguasa itu Gusti Allah teriak di hadapan seluruh manusia aina Namrud mana Raja Namrud yang katanya kekuasaannya hampir seluruh dunia di Namrud jeketet pak aina Qarun di Qarun sing jarene paling sogeh di Qarun jeketet aina Fir'aun mana Fir'aun ditantang kabeh karo Gusti Allah gak ono sing wani jeketet kabeh kabeh ya Allah aina Hitler yang wong Jerman iki lho Hitler sampai apa dianggap nabi pian di jeketet ya Allah aina George Bush aina Obama aina Donald Trump aina Joe Biden kabeh pemimpin-pemimpin di sing jarene duwe kekuasaan ayo di gak ono sing wani aina Vladimir Putin kabeh aina Soeharto iya to 32 taun jeketet ora iso pe mesam-mesem ning kono ayo kabeh jeketet kabeh gak ono sing wani ya Allah lah aku sing paling wedi ku Bapak Ibu kula sing paling wedi meneh nang Gusti Allah terus teriak-teriak aina Anwar Zahid di Anwar Zahid sing biasane bengak-bengok coba lek kaya ngono aku sing wedi lak iku ta aina Anwar Zahid woi di Anwar Zahid woi di Anwar Zahid kok umpama ngono temen Allah teriak-teriak wah aku diceluk itu di Anwar Zahid woi di Anwar Zahid umpama ngono temen aku duwe rencana ngene. Rencana kok. Apan Gusti Allah ngono. Hei, di Anwar Zahid. Hei, di. Pokoke aku meneng. Meneng wis aku, gak jawab aku. Mau meneng tok. Gusti Allah tau terus. Di Anwar Zahid. Hei, di Anwar Zahid. Wis aku mau meneng, moro aku ngeleki Kanjeng Nabi, aku ndusel nduk ngene Kanjeng Nabi. Ngono. Rencanaku ngono. Morong. Eh kok Kanjeng Nabi lak. Eh Kanjeng Nabi. Kula jenengan tulungi Kanjeng Nabi. Ya Gusti Allah bengok-bengok terus. Allah nyeluki kula. Kula wedi Kanjeng Nabi. Kula jenengan tulungi kula nderek jenengan Kanjeng Nabi. Akhir Gusti Allah sak terus di Anwar Zahid. Aina Anwar Zahid. Mana Anwar Zahid? Akhirnya Kanjeng Nabi sing jawab. Ya Rob. Ya Malikal Mulk. Wahai Allah Tuhan, wahai raja di raja dan segala penguasa, huwa indi Anwar Zahid sareng kula Gusti. Terus Gusti Allah dawuh, "Oh ambek awakmu, ya wis gak apa-apa wis. Aman." Nah ngono. Kuwi rencanaku ngono. So ngono rencanaku. Terus kok diguyu sih? Nah, terus sampean meneh rencanane ya apa? Padha wong gak duwe acara dhewe. Iso mok nyonto ae. Yo gawe acara dhewe rek. Iku rencanaku ngono. Yo rencana kok. Cuma yo terus tak pikir-pikir maneh, Bu. Yo rencanaku ngono iku yo tak pikir-pikir dhewe. Akhire aku meneng-meneng ngono yo tak pikir. Aku kan rodok cerdas gak kaya sampeyan. Terus tak pikir-pikir dhewe. Iya, aku meneh duwe rencana. Ndusul-ndusul dok Kanjeng Nabi. Terus engko pas aku ndusul-ndusul nek Kanjeng Nabi, jangan-jangan kok Kanjeng Nabi gak kenal aku engko. Lah iku ki tak pikir yo an. Tiwasan aku ndusul-ndusul, Kanjeng Nabi gak kenal. Aku sik tas moro no. Sopo iki lapo? Moro dikipat no terus yo apa? Kon guyumu kok gak enak ngono sih. Mungkin iki susah kok. Aku moro-moro ning Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi gak kenal. Sopo iki? Lapo mrene? Merono? Moro dikipatno. Wis yo apa? Nah, kok umpama ngono temen, aku duwe trik aku. Cerdas kok. Wis pokoke yo apa carane aku ngrayu. Kanjeng Nabi kula niki Anwar Zahid. Anwar Zahid sopo? Kulo niki sing sering-sering nyebut namane jenengan Kanjeng Nabi. Kulo setiap sholat pasti nyebut namane jenengan. Enten sholawate. Kulo setiap ndonga selalu nyebut namane jenengan. Kulo sering sholawat nyebut namane jenengan. Kulo niki sering nyebut namane jenengan Kanjeng Nabi. Pura-pura gak kenal nih. Akhirnya Kanjeng Nabi mesem. Yo yo. Kanjeng Nabi kan sayang karo umat itu. Luar biasa sayangnya Rasulullah kepada umat. Hidupnya Rasulullah dipertaruhkan untuk umatnya. Saking sayangnya Kanjeng Nabi, mung ditawani Gusti Allah, ya Muhammad saltukto, Muhammad njaluk opo wae penjalukanmu tak turuti. Rasulullah enggak minta kekayaan, enggak minta emas permata berlian, enggak minta pangkat jabatan, enggak minta perempuan cantik, enggak. Ya Rabb lam ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya enggak akan puas kalau masih ada satu saja umatku yang masuk neraka. Kanjeng Nabi ini kulek belani umate. Makanya benjeng tengah akhirat Kanjeng Nabi itu masuk surga pertama kali. Yo ngecek kondisi ini suwargo. Mari ngono metu maneh Kanjeng Nabi. Lapo gelei umate perlu dibelani dijak nang suwargo. Kupelei umate Kanjeng Nabi. Dia wong gamu yuk kak ketok. Dayu rejo barang sak lurai kok kak ketok inanti. Padahal Bojonegoro wis mlebu suwargo kabeh. Dayu rejo ki nanti sih. Iki anggota DPR Agus Agus barengi nandi wong iki. Kok gorong ana digeleki ambek Kanjeng Nabi. Lah Bojonegoro wis dipimpin Anwar Zahid wis nang swarga sempwe wis anu. Wong Bojonegoro wis seneng wis sempwe wis guyon karo bojone ya wis kramas wis andukan ya. Wis wong dayu kok gorong ana sing mlebu. Wong gamo kok gorong ketok. Bingung Kanjeng Nabi susah digeleki. Endi Dayu Rejo iki? Wah, kok ketok ana kelip, kelip. Kelip, kelip. Agus iki kok nonton anu. Kelip perkara tau nyumbang masjid. Oh, sing duwite dhewe. Lah nek duwit dewan, duwit pajak iki duwite rakyat yo gak masuk cadat, gak masuk catetan. Duwit pribadi. Ya anggaran kuwi duwite pemerintah, anggite duwite Pak Agus yo gak blas. Sopo sing gak iso karek mengalokasikan karek nyalurno karek bagi-bagi. Sopo gak iso duwi edw bro. Nah, duwi pemerintah ramelok duwi karek bagi ngene. Aku lah iso lah terima ngono karek bagi-bagi tok. Duwi edw. Gak terima tak mrene yo. Ngono. Ya Allah lah. Sopo sing paling cepet ditulungi Kanjeng Nabi. Ya, wong sing akeh maca selawat ning Kanjeng Nabi, sing gelem ittiba nglakoni sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Lha niru Kanjeng Nabi niku ora kok niru penampilane, saiki aku wong sing keliru. Pokoke angger jubahan, jenggote diingu, ndase diubel-ubel gombal. Nah, rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi. Dene lali, nek Abu Jahal yo ngono iku pakaiane. Aja lali, Abu Jahal yang ngono iku pakaiane, ya jubahan, ya jenggot dawa, ya sirahe diubel-ubel gombal. Ngono lho. Lak padha lan, beda seje. Lho sejene, jubahan, jenggotan, sirahe diubel-ubel sorban, wajah cerah, indah, berseri, ramah, senyum Kanjeng Nabi. Jubahan, jenggote dawa, ndase diubel-ubel gombal, raine angker. Kemrawuk medeni Abu Jahal. Ngono lho. Enggak padha kok. Iku baru dari satu sisi. Yang dicontoh apanya? Akhlaknya. Nah, insyaallah saya sampaikan pada serial berikutnya. Kurang ah. Nonton nang YouTube. Ngoso, iya aja lali Anza Channel. KH Anwar Zahid. Aja nonton channel liyane, channel liyane blokiren ae. Yo nonton sing resmi ra kok. Nggih. Wes-wes pon-pon ya Allah subhanallah. Matur suwun. Kurang. Ayo melu aku tak ceritani dhewe ayo. Ayo tak ceritani ayo. Kadung krasa enak terus moh wis ngono. Ngono nang ngisor kari. Ndokor ya dengkleh kok. Wes, niku serong jam lebih iki. Oke aku saiki lek ngaji malam mek siji-siji to. Sopine lek ku ngaji. Soale yo nggo ngobati kangen mau lho jerene Pak Agus. Aku ditekakno rene cuma gawe ngobati kangen tok. Ana saniki kula lek ngaji bengi cuma siji suwe mesti. Suwe, tapi lek dobel yo ya sak jam 15 menit, sak jam setengah. Iki kan gak dobel. Berarti kan padha karo ceramahi kiai loro ya. Ya. Wis sampean padha karo ngundang wong loro ngono lho. Padha ngundang padha karo ngundang penceramah loro. Lha apa gunane ditekani anggota dewan? Kok nggih sampun niku. Wes. Irong jam lebih kok dereng itu Bu. Amane kate mloro aku. Kula besok pagi sudah ada acara. Jam 7. Ngapunten sangat. Nggih, pangapunten sangat. Muga-muga wonten manfaate. Muga-muga kula njenengan tansah diparingi sehat wal afiat. Panjang umur fi taatillah. Islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah mulya, takwane tambah sempurna. Ibadahe tambah istiqomah. Sawayah-wayah ditimbali Gusti Allah sampun ikhlas kelawan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون الشدائد والبغي والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين تجل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين saya setunyun pangapunten setelah lepatan khilaf wafakan Allah wa iyakum lima yuhib wa yardha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad